Puasa jangan sampai jebol. Kalau sakit badan kebung nongol, redakan dengan Polisilin. Pertolongan pertama biar tetap jebol. Mengandung 80 mg simetikon dan antasida, bermulanya jebol. Obat yang orang Indonesia dari Faros. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Makan teratur bisa mengurangi sakit mah.